Mitra Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya memastikan Jokowi yang belum genap 2 tahun jadi Gubernur Jakarta sebagai capres dari PDIP. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, saya pikir tentu baik aja ya. Tadinya orang berspekulasi karena dianggap PDIP itu punyanya terah Bung Karno kan. Nah, ternyata enggak. Dia kasih ya di mana yang masyarakat menginginkan, dia kasih. Jadi dia memang kalau menurut saya, ya sudah jadi negarawan lah. Sudah tahu bahwa dia tidak mementingkan kepentingan daripada dia punya terah dan lain-lain lagi. Menurut saya itu sesuatu yang sudah positif lah. Sekarang bagaimana semua bersama-sama kalau memang itu bagaimana rakyatnya membuktikan dalam pemilu besok memang Jokowi yang dipilih kan. Masalahnya kan begitu. Jadi peta politiknya sudah berubah semua sekarang ini kan. Tapi ada pihak yang menilai Jokowi sebaiknya membangun Jakarta dulu dengan baik, baru mencalonkan jadi presiden pada 5 tahun ke depan. Apa pendapat Anda? Kalau saya melihat ya, Jakarta itu tidak akan pernah bisa baik kalau pusatnya tidak baik, kalau pemerintah pusatnya nggak baik. Nah, kalau pusatnya baik, Jakarta juga akan baik. Jadi ini harus pikirkan, kalau dia memang bisa menyelesaikan juga di pusat secara baik, pasti Jakarta juga dia punya kepentingan untuk juga lebih baik. Ya, toh. Jadi lebih baik dia dikonsentrasikan saja di pusat, di pemerintah pusat. Jadi itu teori-teori orang yang picik itu, nggak usah didengar itu menurut saya. Nah, jika Jokowi nantinya terpilih, lalu bagaimana nasib Jakarta, Pak? Pasalnya dulu ada pemimpin yang saling melengkapi. Jokowi dengan sifatnya yang cenderung tenang dipadukan dengan Ahok yang menggebu-gebu. Apa jadinya jika keduanya dipisahkan? Ya, saya pikir nomor satu ya. Ini kan peraturan dan undang-undang bilang begitu ya. Ya, sekarang kalau Ahoknya di atas, tentu dia ada mesti mencari wakilnya juga yang baik. Dan dia jangan meledak-ledak lagi seperti yang you bilang itu. Ya, mesti lebih tenang. Yang memimpin Jakarta itu tidak usah marah-marah. Memimpin Jakarta itu tetap. Yang penting hasilnya, bukan marah-marahnya. Itu saja menurut saya. Undang-undangnya bilang begitu, jadi kita juga susah ya untuk membilang bagaimana. Tapi memang dia harus berubah sifatnya juga, meledak-ledak dan juga marah-marah itu. Saya pikir sudah waktunya dia berubah dan ini saya pikir mungkin dia dulu jadi bad boy-nya, Pak Jokowi dia yang keras, Pak Jokowi-nya yang cara-cara lainnya. Tapi itu kan mengenai soal manajemen daripada negara saja, manajemen daripada Jakarta aja. Nanti kan dia juga bisa berubah, kan. Jadi dia manusia yang mesti ngerti juga masalahnya kan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.